Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Luka ilman al-dunni wal mashrab safi al-hani wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman al-dunni wal mashrab safi al-hani wa habi ghani. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهبي غني. الحمد لله limpahan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah kumpulkan kita di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua doa-doa kita yang sudah kita panjatkan bersama diijabah Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dari hajat dunia sampai hajat akhirat, ya Rabb, mudah-mudahan berkat pembacaan hadrah yang kita baca, semoga mudah-mudahan segera dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sakit-sakit di antara kita, yang menitipkan doa untuk yang sakit-sakit di antara keluarga kita, mudah-mudahan berkat hadrah yang kita baca Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna, insyaallah ditemukan obatnya dan jalan pengobatannya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada pepatah Arab bilang al-jalis janis. Apa tuh artinya? Teman duduk itu nanti bakal jadi kita. Kita bakal jadi teman duduk kita. Itu al-jalis janis. Di mana kita duduk, di mana kita bergaul, dan disitulah kita cerminannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya pun berkata al mar'u ala dini khalili. Ini lebih dalam lagi nih. Kalau Nabi ngomongnya tentang agama, al mar'u ala dini khalili, kata Nabi, seseorang itu agamanya tergantung teman duduknya. Kalau teman duduknya agamanya bagus, dipastikan juga insya Allah agama dia akan bagus. Tetapi kalau teman duduk dia bukan orang yang agamanya bagus, boleh jadi dia pun sama seperti dia, atau dia akan meniru perbuatan teman duduknya. Wahakadha al-mithal. Tetapi wahai para hadirin, kalau kita duduk di majelis, sama kumpulnya orang-orang majelis, sama-sama kita semua, apa cerminan kita? Minimal orang majelis. Minimal. Ini belum kerana baiknya dulu deh. Karena setiap orang yang datang ke majelis adalah orang-orang yang mau menjadi baik. Ingat itu. Jadi kalau kamu temuin di orang di dalam majelis ada orang yang belum baik, karena dia lagi belajar baik. Jadi gak boleh orang sesama majelis itu, sering saya ucapkan, menganggap orang di majelis itu, wah dia belum baik, dia ngaji aja tapi tingkah lakunya begitu-begitu aja. Dia datang pengajian setiap saat tapi hatinya masih jelek dan seterusnya. Sama-sama, kita orang di majelis orang-orang yang mau menjadi baik. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita duduk bersama orang-orang majelis, insya Allah di akhirat kita juga bakal duduk sama orang majelis. Tetapi kita punya teman di luar majelis. Teman kita bukan di sini doang. Teman kita banyak. Teman kita di sini, ada lagi di luar, dan seterusnya. Hanya sedikit mau mengingatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzi ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Kata Allah, al-akhilla. Akhilla itu artinya apa? Teman-teman akrab, bukan lagi teman biasa. Namanya aja al-akhilla, diambil dari kata khalil, kekasih. Teman akrab. Jadi kalau kita punya teman akrab nih, mau di majelis, mau di luar majelis, di mana aja kita punya teman akrab, kamu harus tahu dulu nih bahwa Allah SWT berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman akrab, kata Allah, pada hari itu. Hari itu berarti kapan? Hari kiamat. Allah lagi ngomongin hari kiamat. Teman-teman akrab pada hari itu, mereka berubah menjadi musuh. Di dunia akrab, ngemol bareng, makan bareng, boleh jadi majelis bareng, kemana-mana bareng. Orang teman akrab, namanya aja teman akrab. Tapi Allah bilang hari itu mereka satu sama lain, di antara mereka adu, musuhan. Musuhan. Kamu pernah lihat ada orang narkoba? Orang narkoba kalau lagi make bareng-bareng enggak? Kata teman yang satu bilang, "Kamu beli obat di mana? Kasih tahu saya dong. Kalau kamu punya bagi-bagi saya dong." Kata dia bilang begitu. Tapi kalau salah satu dari mereka ketangkep polisi, gimana? Di dunia masih kan? Satu aja ketangkep sama polisi, cer. Saya gak dapetin obat, kata dia. Temen saya no, yang itu tuh, pasti langsung dibawa gak sama temennya? Itu baru di dunia loh, belum di akhirat. Baru di dunia, orang begitu ketangkep sama perbuatan yang salah, baru mau diadili sama di dunia, langsung lupa teman akrab. Gak ada teman akrab. 1001 bahkan mungkin 1001 kamu nemuin ada orang dalam perbuatan dosa saling nutupin. Kamu dapat dari mana? Dapat sendiri. Beli di mana? Pokoknya dapat. Enggak. Dia enggak mau kesusahan sendiri. Dia pasti bawain tuh teman-temannya yang bikin dia susah. Itu baru di dunia. Gambarannya udah ada. Gambarannya ada. Maka Allah SWT bilang, nanti di hari itu teman akrab berubah, gak jadi lagi teman. Tapi mereka jadi apa? Jadi musuh. Mereka saling menyalahkan. Dulu saya di dunia begini, begini, begini, begini, begini, begini, dan seterusnya. Di hadapan siapa? Ini bukan di hadapan polisi lagi. Tapi di hadapan Allah. Mereka nyari pembelaan, mereka nyari keselamatan. Nah, teman-teman akrab ini, bisa gak? Ada yang enggak begini? Ada. Allah sebut teman akrab, tapi teman akrab yang bagaimana yang begini? Teman akrab yang keluar dari definisi al-muttaqin. Kalau kamu punya teman akrab, orangnya takwa, orangnya benar, orangnya baik, orang yang ngegiring kamu kepada kebaikan, maka teman-teman yang semacam itu gak akan menjadi musuhmu, justru akan menjadi penolongmu di sana. Tetapi teman-teman akrab yang tidak dilandasi oleh takwa, yang gak dilandasi oleh kebaikan, yang gak dilandasi oleh Allah dan Rasulnya, maka teman-teman yang begitu walaupun deketnya sedekat apa juga, di dunia deket, semua berubah jadi musuh. Semua akan saling tunjuk menunjuk. Kata Allah, waktu Allah tanya, ya fulan, kenapa kamu pada hari ini melupakanku? Dia dengan mudahnya akan bilang, gara-gara teman saya fulan. Mudah banget dia bawa tuh. Tapi kalau temannya tentang agama, temannya tentang kebaikan, teman yang dilandasi oleh Allah dan Rasulnya, gak akan ada. Tetapi saat mereka ditanya sama Allah, wahai fulan, di waktu ini, saat ini kamu melakukan ibadah, datang ke majelisku, kata Allah bilang, datang ke hadrah, iya Rab, dia bakal menyebut apa? Aku mengenal hadrah, aku datang majelis hadrah karena teman baikku Fulan ibn Fulan. Beda kan? Beda gak? Dua-duanya sama-sama ngadu, tapi ngadunya untuk hal yang beda. Kalau kamu punya temannya tidak dilandasi kebaikan, dia ngadu tentang keburukan nanti. Tapi kalau kamu punya teman baik dilandasi dengan syariat, dilandasi dengan kebaikan, kamu diaduin juga. Tapi kamu diaduinnya untuk sesuatu yang membanggakan. Saya pada hari ini hadir kemana? Ke tempat baik. Tapi hari itu apa? Untuk apa? Oh, untuk hadir hadroh, menuntut ilmu, mendengar firman dan ayat-ayat suci-Mu ya Allah, bertawassul dengan para kekasih-Mu ya Allah. Oh iya, kata Allah, di ajliman, karena sebab apa? Dia akan dengan mudahnya mengatakan, karena temanku Fulan ibnu Fulan, temannya Fulan ibnu Fulan. Makanya dalam bersahabat, dalam berteman, apalagi teman akrab, baik-baik. Ya, teman biasa aja, ya, itu bisa ngerugiin. Teman akrab lebih bisa merugikan kita lagi kalau kamu nggak sertai di situ adanya Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua nih orang-orang yang insya Allah nggak akan menjadi orang-orang yang menyesal. Karena Allah SWT menyebut lagi di dalam Al-Quran, hari itu kata Allah, yawma ya'uddu zalimu ala yadih. Hari kata Allah di mana orang-orang zalim itu menginggit kedua tangannya. Ini pernah lihat orang nyesel gak? Ada orang nyesel, kalau orang nyesel digigit. Kenapa? Nyesel. Ini perumpamaan Allah kasih penyesalan orang-orang nanti di akhirat. Orang-orang di akhirat nyeselnya sampai gigitin jarinya. Nyeselin sesuatu apa? Nyeselin, ya laitani ittakhadu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan itu yang pertama dia seselin apa? Andai dulu saya mengikuti jalan rasulku, kata dia bilang. Andai dulu saya menempuh jalan rasul. Andai dulu saya mengambil setiap perintah Rasul, andai dulu saya ikutin setiap instruksi Rasul. Itu penyesalan pertama. Penyesalan kedua, dia ngomong lagi, ya laitani lam attakhid fulana khalila. Andai dulu dia enggak saya jadiin teman akrab. Itu penyesalan orang di hari kiamat. Andai dulu saya enggak berteman sama dia. Kenapa saya harus berteman sama dia? Kalau pada akhirnya dengan saya berteman dengannya, saya harus ngomongin orang, saya harus musuhin orang, saya harus gak demen sama orang, saya harus jadi memprovokasi orang, saya harus jadi gondok sama orang, saya harus jadi musuhan sama orang, dan lain sebagainya. Ya laitani lam attakhidh fulana khalila. Laitani, dia ngomongnya gini, andai udah nyeselin tentang dia gak ikutin jalan Rasul, ternyata penyesalan kedua, dia gak berpisah dari temannya itu. Siapa tuh temannya? Gak tahu. Maka jangan pernah kita menjadi teman yang pada akhirnya diseselin sama teman kita lain. Kenapa anda berteman sama dia dulu? Tapi jadilah teman yang merasa beruntung karena dia berteman denganmu. Jadilah kamu orang yang dimanapun kita berada, orang lain merasa bahagia dengan hadirnya kita. Jadilah kita dimanapun kita berada, mau jadi teman, mau jadi pasangan, mau jadi anak, mau jadi siapapun kamu, istri, misalnya dimanapun kamu, buatlah orang lain itu merasa beruntung karena adanya kamu. Bukan beruntung karena kamu yang bilang beruntung. Kamu beruntung nikahin saya. Itu pengakuan dipaksain. Tahu gak? Itu pengakuan dipaksain. Kamu beruntung nikahin saya. Tapi enggak, itu yang definisi yang dikatakan oleh seorang Khadijah bintu Khuwailid. Waktu ditanya sama orang, gimana Khadijah nikah sama yang namanya Muhammad? Sayyidah Khadijah waktu ditanya, gimana Khadijah kamu nikah sama yang namanya Muhammad? Tapi apa jawaban Sayyidah Khadijah? Jangan tanya tentang aku. Jangan tanya tentang aku. Karena sekarang pikiranku hanya satu. Bagaimana Muhammad merasa beruntung karena menikah denganku? Gimana itu? Gimana caranya Muhammad itu merasa beruntung karena menikahi seorang Khadijah bintu Khuwailid? Bukan tentang bagaimana Muhammad nikah sama kamu wahai Khadijah, apa dia beruntung mendapati kamu dan lain sebagainya, enggak. Tapi jawaban seorang Khadijah, aku enggak mikirin tentang aku, tapi yang kupikirkan tentang bagaimana aku di mata Muhammad agar Muhammad merasa beruntung karena telah memiliki. Ini tujuan kita. Tujuan kita baik di mata Allah, tujuan kita baik di mata Rasulullah. Maka di dalam pertemanan, dalam kita jalsah, duduk bersama dengan teman-teman akrab kita, hati-hati menjaga diri, jangan sampai mereka berubah menjadi orang-orang yang kita musuhi lantaran di dunia kita enggak melandasi itu dengan alasan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah jaga kita semua, Allah deketin kita semua dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang selalu menuntun dan membimbing kita kepada jalannya Allah dan jalannya Rasul. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Kita mau lanjut kajian kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Namun sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Radiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Wa awsa Adam ibnah shay'an 'alayhim assalam bi khamsati asya'. Hadza bukan syi'an tapi syithan. Yang punya kitab diganti itu dengan syith. Wa awsa Adam ibnahu syithan 'alayhim assalam. Anaknya Nabi Allah Adam syith namanya. Bi khamsati asya. Wa amarahu an yusiya biha awladuhu min ba'dih. Awwaluha qala lahu qul li awladika la tutma'innu lidunya. Fa inni intana itma'annaitu bil jannah al-baqiyah fa akhrajani Allah minha. Wa thani qul lahum la ta'malu bihawa nisa'ikum fa inni amiltu bihawa imra'ati wa akaltu minash shajarah falahaqatni an-nadamah. Wa thalithu qul lahum kullu 'amal turidunahu fanzuru 'aqibatahu fa inni law nadhartu 'aqibatal amr lam yusibni ma asabani. Wa rabi'u idza tarabat qulubukum min shay' fajtanibuh fa inni hina akaltu min ash-shajara ittaraba qalbi falam arja' fala hajalin nadam. Wal khamisu istashiru fil umur fa inni law shawartu al mala'ikah lam yusibani ma asabani. Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam berwasiat kepada putranya Syith alaihi wasalam. Sebagaimana kita tahu Nabi Allah Adam punya anak namanya Syith. Dari Syith itulah kemudian turun anak-anak Syith itu yang kemudian menjadi bapak atau keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Allah Adam punya anak setiap lahir 2, 2, 2, 2. Begitu anaknya Syith, 1. Nah, ini syif ini yang nasabnya nyambung dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syif alaihi wasallam, maka dibilang alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Ada lima perkara. Yang mana wasiat ini dipesankan Nabi Allah Adam kepada Nabi Syif, pesan apa? Tolong sampaikan ini nanti kepada anak-anakmu setelah saya. Setelah kita, setelah kamu punya anak, wasiatin lagi lima hal ini. Ini wasiat dari turun menurun nih. Nyampe wasiatnya kepada kepada kita. Apa tuh yang pertama? Awwaluha, katakan kepada anak-anak keturunanmu wahai Syif, la tatma'innu lidunya, jangan pernah ngerasa aman sama dunia. Di dunia tuh jangan ngerasa aman, jangan ngerasa tenang seolah-olah gak ada apa-apa. Enggak, ngerasa tenang gara-gara dunia rugi. Kenapa? Kata Nabi Allah ada bilang, saya ngerasa tenang sama surga, yang mana surga itu kan dikatakan kekal buat penghuninya. Karena saya ngerasa kelewat tenang, akhirnya Allah keluarin saya dari sana. Surga aja yang sifatnya kekal bisa ngeluarin saya, apalagi dunia yang sifatnya fana. Maka jangan pernah ngerasa tenang gara-gara dunia. Kadang-kadang kita ngerasa tenangnya karena dunia. Kalau kita punya dunia, seolah segalanya settle, segalanya baik-baik aja, seolah segalanya tuh tentram, tenang, damai. Besok mau kenapa-napa, asal ada dunia, aman semuanya. Nah, di sini Nabi Allah Adam bilang, saya ngerasa aman sama surga, Allah keluarin saya dari surga. Jadi maksudnya di sini apa? Jangan pernah merasa ketenangan itu kamu dapetin di dunia aja. Malah yang kamu kejar ketenangan, ketenangan dunia aja. Justru yang harus kamu jaga itu, jangan tenang di sini sebelum kamu punya bekal yang banyak. Jangan. Karena perjalananmu masih panjang, ini cuma numpang lewat. Tujuan akhir kita bukan di sini, tapi di akhirat. Itu nasihat pertama. Yang kedua, katakan kepada mereka, la ta'malu bihawa nisa'ikum, katakan kepada mereka jangan melaksanakan segala sesuatu gara-gara diperintahin sama istri kalian. Tuh, istri dijadiin wasiat, suami enggak boleh ngerjain apa-apa gara-gara kamu, gara-gara perintahmu. Karena kadang-kadang perintah kamu tuh ngaco. Tuh, pakai yang nyaut banget. Sadar berarti. Iya, kadang-kadang orang laki atau suami itu bisa jadi salah jalan itu gara-gara istri. Dan itu bukan bisa jadi, seringkali. Itu seringkali terjadi, suami itu salah jalan, salah langkah gara-gara ditekan istri. Begitu. Jangan dengerin apa kata istri kalian, kata Nabi Adam bilang sama si. Gara-gara saya nurut sama istri saya Hawa, saya jadi makan buah yang dilarang sama Allah. Bayangin. Nabi Adam nasehatin begini karena pengalaman. Dia tahu, kalau dengerin semua apa kata bini kacau. Jadi Bu, kalau ibu nih dapat suami yang enggak nurut sama kamu, boleh jadi suami kamu itu punya pendirian. Karena kalau cuman tibang nurut sama bini, maka suami kamu dicap suami-suami takut istri. Ya. Karena istri senang banget kalau suami nurut. Padahal kan fitrahnya terbalik, Ibu. Istri yang disuruh nurut. Hadisnya istri yang disuruh nurut, kok sekarang bisa terbalik? Suami nurut istri? Kalau ada istri yang suaminya kagak nurutin maunya dia, kiamat sugro di rumah. kiamat kecil di rumah. Iya, ibu begitu bu. Masya Allah. Emang orang-orang hadroh masya Allah semuanya luar biasa. Amin insya Allah ya. Kita jadi yang nurut suami dalam nurut suami dalam kebaikan, itu yang benar. Kita nurut sama suami dalam kebaikan dan dibalik. Suami kalau gak nurutin kita walaupun di dalam kebaikan, dia gak bakal ditanggung. Loh, saya sama Allah gak bakal ditanya. Hei suami, kenapa kamu gak nurutin istri kamu nyuruh sholat? Itu gak bakal ditanya. Tapi istri, kalau saat datang perintah dari suami akan kebaikan, istri tidak menjalani, istri ditanya. Istri ditanya sama Allah, kenapa kamu gak nurut? Karena memang kita disuruh nurut. Makanya kita berdoa sama Allah, minta biar suami-suami menjadi imam kita yang menuntun kepada jalannya Allah dan Rasul. Ingat kata Nabi Adam, syif, sampaikan kepada orang-orang setelahmu. Apa katanya bilang? Jangan ngikutin hawanya istri kalian. Kalau istri udah punya mau, jangan semua diturutin. Kenapa? Saya nih gara-gara ngedengerin apa yang istri saya minta, saya jadi makan buah yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin jadi menyesal. Wasalihu. Wasiat yang ketiga. Qul lahum kull amal turidunahu fanzuru 'aqibatahu. Ingat, setiap perbuatan yang kamu ingin buat, sebelum kamu mengerjakannya, lihat dulu akibatnya. Kalau kamu begini, apa akibatnya? Kalau kamu bertindak seperti ini, apa yang bakal terjadi setelahnya? Itu dipikirin dulu. Biar kita ini gak menjadi orang yang gegabah di dalam memutuskan atau bertindak. Banyak orang yang menyesal belakangan. Bertindak dulu, yang penting kemauannya terpenuhi. Jangan, katanya Nabi Allah Adam bilang, jangan, lihat dulu kalau kamu begini apa dampak setelahnya. Kamu bakal dapat apa? Bahkan seorang Imam Syafi'i, jangankan tindakan, ngomong aja sebelum ngomong Imam Syafi'i mikir dulu. Ini kalau saya ngomong begini, apa reaksi yang bakal didapati oleh orang? Itu dipikirin namanya. Kalau saya ngomong begini, kira-kira responnya apa ya orang-orang? Itu sama Imam Syafi'i ditelaah, dipikirin, dicerna. Saking gak kepengenan udah ngucap nyesel. Tapi kalau orang-orang hawa, kalau orang-orang yang menurutkan hawa nafsu, yang penting ngomong dulu, yang penting kerjain dulu, entar urusan nanti. Nah, ini juga kadang-kadang pada akhirnya apa? Katanya ni fa inni, dia di sini bilang law nadartu aqibatul amr, kalau saya ini adalah orang yang memperhatikan perkara dampak dari sebuah perbuatan, maka saya enggak akan tertimpa apa yang menimpa saya sekarang. Apa tuh yang menimpa Nabi Allah Adam? Keluar dari surga, dipisahin sama istrinya Sayyidatuna Hawa. Beratus-ratus tahun baru berjumpa, baru ketemu. Yang satu diturunin di mana, yang satu diturunin di mana, sama Allah enggak dikasih clue. Cari ke sini enggak, suruh cari sendiri kata Allah sampai ketemu. Gara-gara apa? Enggak mikir dampak dari apa yang akan dibuat, apa hasilnya, apa yang akan terjadi setelahnya, enggak mikir. Maka Nabi Allah Adam dari pengalaman yang ingetin kita. Jangan menyesal yang pada akhirnya karena kita gegabah. Jadi lihat dulu, setiap kita mau melakukan suatu perbuatan, lihat dampaknya apa. Pikirin dulu dampak yang bakal terjadi di sana. Kemudian nasihat keempat. Idza tarabat qulubukum min syai' fajtanibu. Kata Nabi Allah Adam bilang, kalau kamu meragukan sesuatu, hati kamu bimbang akan sesuatu, maka jauhi sesuatu tersebut. Saya ragu nih sama ini, saya ragu nih kalau begini, saya ragu nih akan hal ini. Pesannya Nabi Adam apa? Jauhin. Jangan dipaksain kalau ragu. Makanya penting jadi orang yang punya keyakinan tinggi. Penting jadi orang sebelum melakukan sesuatu itu, yakinkan dulu kalau kamu memang betul-betul mampu melakukannya. Karena apa? Kadang-kadang keraguan justru yang menyebabkan seseorang menjadi gagal. Maka pesannya apa? Pesannya Nabi Adam, daripada gagal, jangan dikerjain. Lihat dampaknya apa? Fa inni hina akaltu minasyajara ittaraba qalbi. Saya waktu makan buah itu, hati saya bimbang. Makan enggak ya? Makan enggak ya? Ragu-ragu, bingung. Saya makan atau enggak? Pilih-pilih. Bener aja. Dia tetap paksain keraguannya. Dia bukannya kembali meninggalkan apa yang dia ragukan, dia tetap lakuin keraguan tersebut. Maka apa dampaknya? Falahi galin nadam. Akhirnya saya menjadi orang yang menyesal. Berakhir pada penyesal. Tuh, ibu suka begitu nggak? Ragu. Padahal kemarin udah pengennya. Padahal kemarin udah ragu, tapi udah dikerjain, mau diapain? Maka kalau udah terjadi ya udah. Tapi ini diingetin, sebelum kamu akhirnya ragu, maka besok-besok itu pikirin, mundur, jangan dilanjutin. Itu nasihat yang keempat. Yang kelima, wal khamisu, istasyiru fil umur. Apa nasihat yang kelima? Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Siapapun kamu, mau orang penting, orang hebat, punya pangkat, bahkan sekelas pemimpin sekalipun, kalau punya urusan, musyawarah. Musyawarah. Nabi aja yang Allah turunin wahyu, bahkan kapan aja mau bicara sama malaikat Jibril bisa, mau nanya apa-apa sama Allah bisa. Nabi gak butuh sama sahabat, tapi Nabi tetap ngajak sahabat musyawarah. Kalau ada orang yang gak memusyawarah itu sombong banget, mau ngapa-ngapain aja, bikin acara, mau mengambil suatu keputusan, segala urusan katanya disuruh istasyiru, musyawarah. Mana dima man istakhar, ma khaba man istakhar wala nadima man istasyar. Hadisnya gitu. Tidak akan menyesal orang khab, sia-sia orang yang sebelum melakukan suatu perbuatan istikharah dulu. Salat, minta petunjuk sama Allah, maka hal yang itu enggak akan menjadi sia-sia. Wala nadima man istasyar. Kata Nabi, orang yang bermusyawarah tidak akan pernah menyesal. Enggak akan pernah menyesal. Jadi apapun, sekecil apapun musyawarah. Orang tua kita tanya, pasangan kita ajak diskusi, apalagi ini perkaranya kalau tentang keluarga, musyawarah sama semua, apapun itu. Siapa kalau ini murid, musyawarah dengan guru, tanya bagaimana baiknya. Kata Nabi Allah Adam, fa inni lau syawartul malaikah. Karena waktu itu Nabi Adam gak punya orang kan, gak punya teman kan. Maka dia bilang apa? Saya kalau seandainya dulu ngajak malaikat musyawarah, temannya cuma malaikat waktu itu di surga. Andai dulu saya ngajak malaikat musyawarah, lam yusibani ma'asobani, maka niscaya tidak akan ya, berlaku apa yang menimpa saya sekarang. Tapi Nabi Allah Adam saat itu gak musyawarah. Nah, orang kalau musyawarah itu kan berarti nanya saran ya, kira-kira pandangan orang lain tuh gimana, betul nggak? Apa wajib kita itu bersikekeh dengan pandangan kita? Semuanya harus ditelaah. Nabi sampai bikin namanya Dewan Syuro. Itu Nabi loh. Kalau ada apa-apa, sahabatnya dikumpulin, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat lain diajak ngomong. Bahkan perkara adzan aja, nih kira-kira kita mau apa? Mau manggilin orang-orang sholat, enaknya gimana ya? Sama Nabi ditanya sahabat, dikumpulin. Kira-kira menurut kalian apa? Yang satu nyaranin, kita pakai lonceng aja Rasul. Dijawab sama yang satu, jangan, lonceng itu kayak panggilannya gereja. Oh jangan lonceng. Yang satu lagi jawab, kalau gitu kita bikin pengumuman aja Rasul. Terus musyawarah, itu baru apa? Baru soal adzan, belum hal-hal lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, benar kalau apa yang dinasihatkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam sama kita ini, untuk apa? Untuk jangan sampai yang pada akhirnya, karena kita ini gak berpikir panjang, akhirnya kita menyesal. Itu pesan daripada Nabi Allah Adam untuk putranya Syif, 5 perkara ini simpan baik-baik untuk apa? Untuk kita jadikan pegangan. Mudah-mudahan kita enggak pernah menyesal akan apa yang kita buat. Insyaallah amin ya rabbal. Wa qala Mujahid qala li Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa, wa idza amsayt fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Wa khudh min hayatik qabla mautik wa min sihhatik qabla sagamik, fa innaka la tadri ma ismuka ghadan." Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabih, "Ayuridu kullukum an yadkhulul jannah?" Qalu na'am ya Rasulullah. Qala qassirul amal wastahyu min Allahi haqqul haya. Qalu kulluna nastahi min Allahi ta'ala. Qala laysa dhalika bil haya'i min Allahi ta'ala an tadhkurul magabir wal bala wa nahfadzul juf wa ma wa'a wal rafs wa ma hawa wa man yashtahi karamatul akhirah yada' zinatan dunya fahunalik istihya' al-abad minallahi haqqal ayah wa biha yusibul abad wilayatullahi ta'ala. Qala Mujahid, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, Abdullah bin Umar seorang sahabat Nabi, putra dari seorang Sayyidina Umar ibn al-Khattab, jika kamu masuk waktu pagi, berarti kalau Allah kasih kita umur pagi kita bangun ketemu pagi, maka pesannya apa? Jangan ngomongin pada dirimu tentang waktu sore. Gak usah ngomongin sore. Yang dikerjain yang pagi aja. Urusin urusan pagi aja, gak usah ngomongin urusan sore. Kok begitu? Ya karena kamu gak tahu sore nyampe apa enggak. Kalau kamu nyampe di waktu sore, gak usah ngomongin urusan besok waktu pagi. Karena kamu juga gak tahu apa jaminan yang bisa ngeyakinin kalau kamu besok pagi nyampe ke sana. Kenapa kita disuruh berpikir seperti ini? Biar kita jadi orang itu gak merasa aman mulu sama hidup. Ah, punya besok. Kalau urusan akhirat, kita harus mikir seolah-olah besok kita ini habis. Yeah. Kita mikirin diri kita akhirat, waktu kita gak banyak. Bahkan Nabi pesan apa? Kalau kamu sholat, jadikan sholat itu seolah-olah sholat terakhir buat kamu. Sangkingan apa? Biar kamu bisa nikmatin betul-betul kesempatan sholatmu yang terakhir. Biar sholatnya gak tergesa-gesa, biar sholatnya gak sembarangan, biar sholatnya gak nganggep, ah udah deh kita sholat sekarang, ntar juga bentar lagi sholat lagi gitu. Atau contoh kayak kita hari ini majelis, ah gak bisa hadir hadroh Selasa ini, insya Allah Selasa depan deh. Sore aja kita gak boleh ngomongin, apalagi minggu depan. Siapa yang jamin kamu minggu depan masih ada? Gitu loh ibaratnya. Jangan nungguin nanti, tapi kerjain sekarang. Apapun kebaikan yang bisa kamu lakukan, kerjakan segera. Lakukan segera, sebisa mungkin. Dalam hal apapun, urusan akhirat terutama. Kadang-kadang ibu sadar kalau urusan dunia, kita dapat panggilan kerjaan, ada hal mendesak, Kalau pekerjaan kita bisa dengan mudahnya nih ngomong, enggak bisa ditunda. Sekarang juga harus kemana? Mau ke bank. Hari ini juga harus rapat. Hari ini juga kalau urusan pekerjaan enggak bisa kegeser. Kenapa kita enggak bikin hal itu untuk urusan akhirat? Hari ini waktunya ngaji, enggak bisa kegeser. Gimana? Hari ini waktunya taklim, enggak bisa kegeser. Gimana? Kapan kita mau buat komitmen sama akhirat begitu? Ini baru contoh pengajian doang. Kalau urusan apapun dibenturin sama yang namanya akhirat, enggak. Karena terkadang kita sama akhirat nunggu waktu senggang. Begitu punya waktu senggang, iya deh, kita sempetin, kita datengin. Tapi begitu dibenturin tentang akhirat ini sama dunia, gak tahu kenapa otak kita langsung anggap dunia aham minal akhirah. Dunia lebih penting daripada akhirat, padahal itu gak semestinya. Soalnya kalau dibenturin sama akhirat, akhirat ini kesempatan ini sekarang doang, ini gak tahu lagi. Dunia belakangan, kalau masih ada umur ntar aneh kerjain, kalau enggak bisa enggak gitu-gitu. Hah? Dunia ntar. Tapi kita belajar. Alhamdulillah yang udah istiqomah kan di hadrah, Masya Allah ya. Makin berat, makin lama ninggalin? Makin berat. Makin berat, hadrah ninggalin, makin enggak. Begitu ada, mau kemana? Mau nyari ini, ntar dulu, ini hari Selasa. Udah bisa tuh, udah bisa ngomong gitu ya. Itu namanya kemajuan. Benar, begitu kebentur sama sesuatu berkenaan dengan urusan dunia, gak bisa, aneh mau hadroh dulu. Bos-bos begitu ditelepon, mau ketemu, mau meeting, kapan? Selasa pagi, jangan, Selasa siang aja. Bisa gitu, jangan katanya, Selasa siang aja katanya. Kenapa? Soalnya Selasa saya ada urusan dulu, Masya Allah. Urusannya mulia, urusannya akhirat. Karena yang dia kejar akhirat, seperti itu. Jangan pernah ngomongin kalau urusan hidup, ntar sore deh. Tapi sekarang, fala tuhaddits nafsaka bis-shabah. Maka diingetin, wa khudz min hayati qabla mautik. Ambil dari sisa kehidupanmu ini sebelum kematianmu datang. Gunain baik-baik kesempatan hidup sebaik mungkin yang ada sebelum kematian datang. Kemudian wa min sihhatik qabla saghamik. Ambil juga kesempatan sebaik mungkin kesehatanmu sekarang sebelum waktu sakitmu tiba. Lagi sedang gagah, badan enak, alhamdulillah sehat semua fisik ya. Misalnya enak, Masya Allah. Udah kapan lagi kesempatan? Ayo deh. Mana pengajian? Jauh tapinya. Bismillah. Karena orang-orang kerjaan mau ditugasin ke mana? Keluar kota lagi dijabanin sama dia. Masa akhirat kita gak bisa begitu? Bisa. Kalau dunia kita ditugasin hari ini ada urusan ketemu sama pelayan di mana? Di luar kota. Kerjaan nih. Rezeki, Bu. Duit. Urusannya urusan duit nih. Lumayan, kapan lagi kalau bahas? Enggak. Itu jangan ngomong kapan lagi, tapi begitu dapat tawaran kebaikan, kapan lagi? Boleh jadi saya gak nyampe nanti. Nyampe gak umur saya? Istilahnya gitu. Harus minimal. Kalau kamu gak bisa jadiin akhirat lebih unggul, minimal yang balance. Kalau dunia kamu bisa begitu, kenapa akhirat kamu gak begitu? Kalau dunia kamu belain apapun itu taruhannya, kenapa akhirat kita gak begitu? Minimal yang balance. Nanti lama-lama insya Allah akhirat kita lebih unggul daripada dunia itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ayuridu kullukum an yadkhulul jannah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ya, kamu mau masuk surga apa enggak? No. Ibu-ibu di sini masuk surga? Mau banget apa mau doa? banget. Semua orang mau masuk surga. Sahabat juga waktu ditanya sama Rasulullah, mau enggak kamu masuk surga? Ayuridu kullukum ayadkhulul jannah? Semua serentak jawab, "Na'am ya Rasulullah." Kita semua kepengen masuk surga, pengen ngerasain kenikmatan surga, kita kepengen ngerasain kenikmatan yang mala'inun ra'at, yang katanya mata enggak pernah memandang, wala udhunun sami'at, yang katanya telinga enggak pernah mendengar, wala khatar 'ala qalbi bashar, katanya wala pernah terlintas di benak manapun tentang keindahannya. Pengen masuk surga seperti apa enggak kebayang, katanya tentang indahnya, siapa yang enggak mau? Maka Rasulullah SAW kemudian bilang, gassarul aman, pendekin angan-angan, jangan punya angan-angan yang panjang. Di antara tanda-tanda angan-angan panjang itu merasa diri kita itu punya umur panjang, sehingga membuat kita hanyut, lupa untuk mengejarkan diri kita kepada ibadah, lupa ingin membuat diri kita terus berbuat kebaikan, sampai karena bayangan kita ada besok, ada besok, ada besok, ada besok, bayangan kita terus begitu. Nah, angan-angan yang dimaksud itu begitu, bukan tentang angan-angan harapan. Saya berharap mudah-mudahan insya Allah kalau saya ada rezeki, saya pengen bangun masjid, bangun musola, punya rumah besar. Kalau rumahnya besar nanti kepengen ada majelis. Bukan itu angan-angan yang dimaksud. Tetapi angan-angan yang dimaksud adalah kamu merasa umur kamu ada terus, seolah-olah kamu tuh yakin banget besok, lusa, minggu depan, bulan depan kamu kayaknya umurnya panjang. Sehingga membuat kamu pada akhirnya apa? Gak bisa datang ke kebaikan satu kali, ada besok. Ya ntar juga besok insya Allah kesempatannya ada lagi gitu. Seolah-olah kayaknya sama akhirat kehilangan tuh kita biasa-biasa aja. Tapi kalau irisan dunia kehilangan, itu nyeselnya kayak apa? Kalau kita lagi jualan misalnya, ada pelanggan datang, duitnya udah ditunjukin sama kita. Dia kabarin, ane bawa duit nih, mau belanja, katanya bilang, mau beli barang. Tahu-tahu ente lagi nggak ada, toko tutup. Dia nyampe di depan toko, ane di depan toko nih sekarang. Ya, ente lagi nggak buka. Bagaimana perasaan ini? Kalau warung rokok bodo amat, itu. Orang rokok bodo amat, beli aja rokok di sono. Untung gak seberapa. Tapi bagi orang-orang yang untungnya besar, mikirnya juga, sayang banget. Udah nyampe, pakai cekok tutup. Kitanya gak ada. Itu bisa kepikiran sampai malam. Sampai besok, sampai berapa hari ke depan, masih kebayang, masih kepikiran. Duh, sayang banget, gitu. Atau kebetulan gak sengaja ketemu sama orangnya, gitu lagi cerita, bilang, iya nih kemarin kita habis beli baju, berapa kodi? Kata bilang, 50 kodi, dapat harga berapa? Kata bilang, ya dapat harga grosir, berapa? 100 ribu, wah pegel banget dia, padahal aneh jual 90. Coba buat kita, aduh, kehilangan sesuatu dari dunia, ada penyesalan mendalam di hati kita, seolah, pas orang mau pesen kita lagi barang yang gak ada, aduh sayang banget. Apakah kita punya penyesalan yang serupa kalau itu tentang akhirat? Nah, itu kita rasain nih, cuman kita yang punya jawabannya. Kita begitu gak? Kalau itu urusannya sama akhirat. Kalau kita begitu, alhamdulillah. Kalau kita gak begitu, makanya bener aja. Di Hadramut, orang-orang kalau ada yang kelewatan gak sholat berjamaah, diapain lu? Ditakziahin. Gak berjamaah, ditakziahin. Kan di Hadramut itu terkenal sholat itu berjamaah. Sampai-sampai dianggap sholat berjamaah itu hukumnya wajib gitu kalau di sana. Maka kalau ada orang lam tafudhul jamaah, terlambat aja, masbuk. Masbuk. Teman-temannya salaman sama dia sambil ngomong adzamallah ajrakum. Bahasa orang kita, saya turut berduka cita. Bahasa orang kita bilang, saya turut berduka cita. Kenapa berduka cita? Kamu kehilangan pahala takbiratul ula ma'al imam. Pahala takbir bersama dengan imam, itu pahala besar. Itu intisarinya sholat, yaitu takbir barengan sama imam. Kehilangan itu, disalamin sama orang 3 hari. Alhamdulillah ajarakum. Biar ngerasa nyesel banget, ya Allah kenapa ya kelewatan. Apa kita mau bikin begini? Buat yang gak hadroh kita salamin alhamdulillah ajarakum ya. Besok ada teman-temannya yang gak hadroh kita salamin ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kita bikin ya. Kita bikin besok-besok buat yang gak hadroh itu ya, inna lillahi lain-lain rajin gitu, biar ngerasa gimana gitu dia ya. Allah ajrakum gitu bilangin, biar ngerasa kenapa nih nggak hadir hadroh kemarin. Nah, gitu ini ya. Nah, ini diam-diam aja, jangan laporan, kasih tahu, jangan diomongin sama yang nggak datang ya. Nanti besok tuh yang datang minggu depan datang kita Allah ajrakum. Iya. Contohnya itu kalau ketinggalan takbiratul ula ma'al imam. Kalau kelewatan berjamaahnya, artinya dia berhalangan untuk sholat berjamaah, kala itu benar-benar berhalangan, maka dia ditakziahin 1 minggu. Tafud anta. Enggak sholat jamaah ente. Waduh. 1 minggu innalillah. Diulang-ulang sama temannya, innalillahi azzamallah ajrakum. Rasa nyesel, ya aduh, begini nih nasibnya. Melebihi artinya sampai membuat orang takziah meninggal aja 1 kali doang. Tapi kalau buat kebaikan berulang kali, biar kamu kehilangan kebaikan itu betul-betul merasa menyesal. Bukan cuma kehilangan HP, kehilangan dompet, kehilangan apapun berkenaan sama dunia, kamu ngerasa nyesel. Enggak, kebaikan yang hilang dari kamu itu lebih patut kamu sesali daripada dunia yang fana yang hilang dari genggamanmu. Tuh. Tentang akhirat nomor 1 daripada dunia. Karena kalau kita udah bisa ngerasain akhirat, baru kamu benar-benar bisa ngerasain kenikmatan ibadah di dunia yang fana ini. Di dunia yang fana ini. Ente tahu perumpamaannya gini, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Berarti enggak enak kan kalau penjara? Enggak enak, kekekang. Contohnya, matahari terik bukan main. Matahari terik, panas kan? Tiba-tiba di tengah-tengah terik ada yang datang nganterin ente es teh. Ajib nggak? Ente nikmatin nggak tuh es teh? Minumnya berasa banget nggak tuh es teh? Begitu kamu minum es teh di tengah terik, panas, ngeceter, kamu minum, kamu bisa ngerasain nggak tuh nikmat? Lagi gerah kamu minum air es, nikmat apa enggak? Nikmat luar biasa. Padahal kamu sedang kepanasan. Tapi kamu bisa nikmatin es teh. Air es misalnya begitu. Kamu bisa nikmatin. Tapi saya balik sekarang. Keadaan nikmat ber-AC, udara sejuk, semuanya cukup, berasa bukan lagi di penjara, lagi di istana. Datang es, minumnya gimana? Apa ada rasanya? Apa menikmatin rasanya gitu? Apa biasa aja? Biasa. Itulah perumpamaan ibadah untuk orang-orang yang tahu dunia ini penjara, yang tahu dunia ini fana, yang tahu dunia ini gak ada nilainya, yang tahu dunia ini mencekam. Dunia ini panas, dunia ini gak nikmat. Seorang orang soleh Kalau mereka ketemu sama akhirat, bertemu dengan ibadah, bertemu dengan kebaikan, mereka kayak bertemu air es di tengah teriknya matahari. Makanya orang soleh sholatnya khusyuk banget. Orang soleh sholatnya enak banget. Sama-sama sholat, sama kayak kita sholat. Tapi kok dia bisa ngerasain enak ya? Nah kita karena merasa dunia ini tempat rohah, tempat enak, tempatnya kita bersantai-santai, tempatnya kita bersendagurau aja, tempatnya kita enak-enakan aja, kita gak mikir kalau dunia ini adalah penjara sebetulnya bagi kita, kita ngerasain enak aja, maka kamu ketemu es teh biasa aja. Es teh doang, sama kayak sholat doang, ngaji doang, anta ma ta'riful ghibah, kamu gak tahu nilainya. Jadi kenapa sholat kita belum khusyuk? Li'anna nama na'riful ghibah. Kenapa sholat kita biasa-biasa aja? Li'anna nama na'riful ghibah. Karena kita gak tahu nilainya. Andai kamu tahu nilainya, dibalik. Hada dunia darul fana, ini tempatnya. Fana, kehancuran, kesia-siaan. Amma hunaka, di sana tempatnya keabadian. Maka kejarlah untuk keabadian, bukan kamu mengejar untuk kebinasaan. Dalam ibadah, dalam sholat, dalam segala hal yang kita berbuat. Maka di sini mau dunia, mau surga, mau, kata Nabi, ghassirul amal. Pertama, pendekin angan-angan. Kedua apa kemudian? Istahyu minallahi haqqul haya. Kita disuruh malu sama Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Bagaimana malu sama Allah yang sebenar-benarnya? Maka semua sahabat bilang, kita semua malu sama Allah. Coba kita mau tanya sama diri kita, kita malu gak sama Allah? Malu gak sama Allah? Bingung jawabnya. Kalau sama orang kita tahu, malu sama orang begitu kita punya sesuatu yang buruk tentang diri kita, kelihatan kita malu. Barangkali kalau kita orang yang menutup aurat, aurat kita kebuka, kelihatan sama yang diharamkan sama Allah untuk melihat, kita malu, ketahuan malu, ada malu ya, gitu. Tapi malu sama Allah ini gimana? Apa sih rasanya malu sama Allah itu seperti apa? Kulluna nastahi minallahi ta'ala. Sahabat semua bilang, ya Rasulullah, kami semua malu sama Allah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Laisa dzalika bil haya'i minallah. Itu bukan malu sama Allah. Malu yang kamu punya sekarang itu bukan malu sama Allah. Kalau sahabat ngomong malu sama Nabi dijawab itu bukan malu. Lah kita yang ngomong malu aja bingung. Kita nih di level mau ngomong malu, malu sama Allah ya gimana ya? Kita sendiri gak tahu malu sama Allah itu seperti apa. Kalau malu sama orang kita tahu. Malu sama audiens kita tahu, malu sama banyak orang kita tahu. Tapi malu sama Allah? Kata Nabi, laisa dzalika bil haya. Kamu mau tahu artinya malu sama Allah? Anta dzukurul magabir wal bala. Malu sama Allah itu kamu ingat kematian. Kamu ingat kuburan. Kamu ngebayangin tentang kuburan. Kamu ngebayangin tentang kebinasaan. Kita apa sih yang mau dimana? Idza mutta atu. Kalau kematian datang, hadroh yang kita baca tadi, idza mutta atub. Setiap orang kan kematian mesti datang. Apa yang terjadi setelah kematian datang? Wa ghassalu. Kamu dimandiin. Habis dighassalu, wa kafanu. Kamu dikah. Habis dikafanin, wa syayya'u. Kemudian kamu dibawa, ya, kamu diangkat. Digiring kemana? Habis gitu apa? Wasil tajifa wa al hadu. Kamu dimasukin liang lahat. Kan prosesnya gitu. Kematian datang, dimandiin, dikafanin, dibawa, dimasukin ke liang lahat. Habis gitu wasil tajifa kham. Kamu jadi bangkai yang busuk. Kamu mau ngomongin malu sama Allah? Istahyu menanta. Kamu siapa? Nahnu dari mana? Minal ma. Dari air doang. Apa yang kita mau banggain dari kita? Kaifa takabbur lil abdi, kalau kata Syekh Bakar bin Salim dalam sebuah kitabnya, kaifa takabbur lil abdi asluhu adama al maut talibuhu wal ghabru lahu sakana. Gimana seorang hamba mau bersikap sombong pada diri yang mana tadinya kamu tuh gak ada, kemudian kamu diadakan olehnya. Anta adam, kamu tadinya gak ada. Al maut talibuhu, kematian mengintaimu, kematian mengincarmu. Wal ghabru lahu sakana, kubur menjadi rumahmu. Apa yang mau disombongin? Mau ngomongin malu? Istahyu minallah hagal hayat. Mau tahu rasanya malu sama Allah? Oh, ingat, ingat kubur. Kamu ingat sadar sama kuburan, berarti kamu malu sama Allah. Ingat tentang kebinasaan, berarti kamu malu sama Allah. Kemudian wa tahfadzul jawf wa ma wa'a. Orang kalau malu sama Allah, nih yang bakal dijaga. Dia bakal jaga perut apa yang dimakan. Wa ma wa'a. Kalau ada orang bilang, repot-repot amat, makan semua halal. Saking halalnya apa aja dihalalin. Naudzubillah, yang udah jelas Allah haramin kata dia halal. Gitu. Ah, makan. Kalau malu, malu kata Allah, makan rasa enak yang kasih rasa saya. Saya kasih di lidahmu ada rasa manis, asam, asin. Yang kasih rasa siapa? Coba kemarin COVID, yang kena COVID gak ada rasanya ya. Asin gak ada rasa, manis gak ada rasa. Gimana rasanya? Panik gak kamu? Bingung gak kamu? Gimana selera makanmu? Menurun atau tetap lahap? Seolah gairah hidup gak ada. Gak ada rasa. Atau gak usah COVID deh. Kamu habis makan panas kemarin, lidah kamu baal. Kamu gak bisa ngerasain apa-apa. Baru nikmat itu aja diambil sama Allah. Nikmat lidah kita baal, kita udah ngerasain makanan gak enak. Gimana kamu mau nganggap diri kamu malu sementara untuk soal makanan kadang-kadang aja kita gak takut. Am halal, am haram dia. Dia makanan halal atau tidak. Allah ridho kayak kita makan ginian. Kadang-kadang kita cuma mikirin tren, ini tren. Semua orang makan. Pengen juga dong cobain. Pengen juga dong tahu rasanya. Di sini doang rasanya. Amma tastahi min rabbak, kamu gak malu sama Allah yang ngasih kamu makan? Yang ngasih kamu pengecap rasa. Laula ni'amuh, kalau bukan karena nikmat, kamu gak bakal ngerasain apapun yang kamu makan. Tapi dia kasih kamu rasa itu semua. Kamu bisa nikmatin rasa itu semua. Tapi lalu kemudian datang hawa, datang syaitan bilang, ini makanan enak. Halal am haram? Bodoh am. Minimal kita cari, ada MUI-nya enggak? Ada labelnya enggak? Wah, Ustaz, MUI udah enggak dipercaya. MUI udah enggak bisa dipercaya. MUI udah enggak bisa dipercaya. Lalu kamu mau percaya sama siapa? Potong ayam sendiri. Potong kambing sendiri, makan yang kamu percaya. MUI bohong, dia punya dosa sama Allah. MUI bohong, besok disidang sama Allah. Tapi kalau kita percaya sama hawa, kita yang disidang sama Allah. Mau ngadep apa sama Allah? Mau ngadep apa besok sama Allah? Waktu Allah tanya, amma tahrif anna hadha haram? Ente gak tahu ini makanan syubhat, ini makanan haram? Nanti bisa jawab, karena nanti sendiri tahu itu makanan gak jelas. Tapi kalau kita yang disidang mau jawab apa? Maka perhatiin anak-anak muda kita. Walasiyam al-khamru, apalagi itu minum-minuman keras. Yang dengan kalimat, kalau sedikit gak apa-apa. Kalau gak mabok gak apa-apa. Kalau ini dan itu gak apa-apa. Semua berarti yang banyaknya itu haram, maka setetesnya pun haram. Itu kaidah fikih. Makanan yang banyaknya haram, berarti kalau mabok haram kan? Iya. Maka setetesnya haram. Kaidahnya gitu. Setetesnya haram. Jadi jangan pernah ngedeketin apa-apa yang berbau haram. Selamatin diri kita. Nih kalau malu sama Allah, kamu jaga nih perut. Gak sembarangan kamu masukin apa-apa karena nikmat ini datangnya dari Allah. Tubuhmu yang kamu dikasih sekarang bisa ngerasain berbagai macam nikmat ini datangnya dari Allah. Itu malu. Kalau mau ngomongin malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga apa-apa yang masuk ke dalam perut kita, jaga semuanya isinya, jaga kepala, warasu. Nih, dipesan. Apalagi warasu wa mahawa. Punya ilmu sekarang, jangan bangga dulu. Karena terkadang banyak pemahaman kita yang pada akhirnya membuat kita salah jalan. Banyak pemahaman kita yang pada akhirnya membuat kita kurang ajar. Lihat, ada orang berilmu tapi kemudian kurang ajar dengan syariat Allah, kurang ajar dengan ulama-nya Allah, kurang ajar sama orang tuanya, kurang ajar sama sesamanya, kurang ajar walaupun berilmu. Maka ini ilmunya sia-sia. Gak berguna punya ilmu semua. Jaga kepala dari apa yang dia pahami di benaknya. Maka semua ini tinggalin perhiasan dunia. Barang siapa katanya yang mendambakan kemuliaan akhirat, maka udah pasti dia bakal tinggalin keindahannya dunia. Nah, hiasannya dunia tinggalin. Fahunaka, kamu tahu ini baru disebut malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Kalau belum punya kriteria tadi, berarti kita mau ngomong malu sama Allah bingung. Bukan malu itu kata Nabi SAW. Maka jaga dengan malu ini. Inilah cara seorang hamba mendapatkan perlindungan dari Allah. Kalau kamu jaga yang tadi disebut, ingat kematian, ingat tentang kebinasaan, jagain apa-apa yang tidak masuk ke dalam perut, jagain apa-apa yang masuk ke dalam pikiran. Zaman sekarang banyak sesuatu pengetahuan tambahan ilmu. Di mana? Di sosmed, di mana? Tapi lihat dulu siapa yang ngomong. Jangan masukin informasi yang gak bagus nih buat otak, yang pada akhirnya bikin kamu kebelingan. Salah dapat informasi, salah dapat masukan, pada akhirnya kamu pun salah menerima ilmu. Yang pada akhirnya otak dikasih sama Allah, tapi kok malah kebelingan. Nas'alallah salamu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatin kita semua. Allah lindungin kita semua dengan perlindungan Allah yang sempurna. Allah anugerahkan kepada kita rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, malu kepada hukumnya Allah, malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu terhadap diri kita sendiri akan nikmat yang begitu banyak yang Allah limpahkan sama kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustazah Maimunah Al-Haddad seperti yang saya sebutkan tadi. Insyaallah dengan kehadiran beliau tambah memuliakan juga majelis kita pada hari ini. Nanti kita akan meminta doa dari Ustazah Maimunah Al-Haddad untuk mendoakan kita, majelis kita ya hadirin. Insyaallah biar menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang. Insyaallah bisa lagi hadir dan lagi hadir untuk menambahkan keberkahan majelis kita dengan kehadirannya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan juga kita kedatangan tamu masyaallah yang luar biasa, ukhtina Nazira. Masyaallah istri dari almarhum Amir Az-Zikra. Amir Az-Zikra, menantu dari almarhum Kyai Haji Arifin Ilham. Nah, masyaallah nih. Datang hari ini di tengah-tengah kita, tapi pakai cadar, jadi kalian nggak bisa lihat benar mukanya. Pakai cadar, insyaallah mudah-mudahan bisa menambahkan juga keberkahan dari majelis kita dengan hadirnya. Juga kita doakan mudah-mudahan insyaallah biar diberikan kesehatan, umur yang panjang, iya, insyaallah bisa terus bergabung, duduk bersama kita, insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan surat Al-Fatihah. Biniyatu Syifa, banyak sekali yang sakit masya Allah. Khususnya yang pertama yang mau operasi Habib Abdullah bin Husin bin Toha Al-Haddad. Dan kemudian Syarifah Nina Zainab binti Ahmad Al-Idrus. Kemudian Ampo Eti binti Fulan. Mana lagi? Baik, masing-masing hajatnya. Dan Bapak Yudi Widya Sunu bin Abdullah Ahsan. Yang sakit-sakit semua mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang mau operasi mudah-mudahan dimudahkan prosesnya, insyaallah operasinya berjalan dengan lancar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhhib al bas ishi anta shafi wa afi anta al maafi, la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bin shadid, waqfina waqfihum min al haddi wal hadid wal marad shadid wal jaysh al adid, waj'alna nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'atan min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al 'idham, as'aluka an takfina wa takfihum jami'an min sharri kulli ديشان انك انت الله الخالق الاكبر صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسر الفاتحه شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين. Afwan ibu, ini ada yang bertanya. Maafan dari pagi ngasih kertas nih, saya baru lihat. Ada yang bertanya bagaimana hukumnya motong hewan kurban di halaman masjid. Jawabannya boleh. Bolehkah termasuk air masjid digunakan untuk cuci-cuci darah bekas sembelihnya? Tabaan boleh, ya jelas air di masjid adalah airnya umat Islam, tentu boleh untuk dipakai menggunakan mencuci kepentingan apa namanya itu sembelihan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu surat Al-Fatihah dari Umi Maimun Al-Haddad. Dapat? Bisa? Nyalain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita baca surat Al-Fatihah penutup majlis. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat ya. Insyaallah mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita berkahnya Al-Fatihah. Dan kita doakan Ustazah Aisyah biar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, apa-apa hajatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengajari kita lagi, dapat kita ilmunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmu yang dari Ustazah Syarifah Aisyah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت. mahmud wa alaiha nub'atu insya'allahu ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.